Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan ya Hannan ya Mannan. Son Haji Nawal Karim Zubaidi, lebih akrab disapa Gus Son. Mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumih wa adamallahu karamahu fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Partner beliau Pak Kaji Suntoko yang sama-sama kita cintai, segenap kru Jam'iyah Shalawat Nariyah Al-Mughitsul Mustaghits Sin, yang saya cintai, yang senantiasa dirahmati Allah. Anggite mundak putih ngono. Yo muireng yo panggah ireng. Bapak Camat bersama Pak Kapolsek Bandan Ramil yang mengintili saya mulai acara tadi sampai ke sini, sama-sama kita hormati kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco panitia, terima kasih atas uwotnya. Kula selama ceramah nembin niki munggah panggung leren uwot kaya ini. Niki gambaran betapa sok kula sampeyan nek arep munggah nang swarga iki nguwot dhisik. Nek sing nguwot kiai ana sing nuntun golekke dalan. Walaupun untel-untelan uyel-uyelan ning tetep panggah iso tekan ngen soalé digolekno dalan, sing mbukake dalan banser. Mula banser niku yen istiqomah berkhidmah kepada para ulama yang benjengnya sakit buka ke dalamnya suarga para ulama. Dan saya mau Pak Haji Sun jenengan tak bokongi soalnya panggungnya ngeten niki posisine. Nyuwun pangapunten para bapak, para ibu, dulur-dulur sedaya jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah biiznillah biqudratillah bitaufiqillah, malam ini kita dapat melaksanakan zikir, doa, sholawat dengan harapan mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah agar supaya sisa-sisa umur kita benar-benar menjadi umur yang barokah. Muga-muga panjenengan saged istiqomah. Soale wong ngamal niku mboten mesti. Kadang-kadang ana wong amale iku sepele. Ora bejaji, ora ndayani, dianggep remeh. Kaya ngene-ngene iki. Tapi ternyata ngasilaken karomah, ngasilaken barokah. Winginane wonten jamaah kula nggih rutin nderek zikir mati. Sing bengok-bengok ketoke nyusul diluk engkas. Tiange niku tiang biasa. Sing jelas rutin leh nderek zikir. Lek tiange biasa, profesine nggih TNI AD, Tani Angkatan Doran. Mboten alim, mboten pinter, mboten nate mondok. Biasa. Jarene wong Bojonegorowan orang ngromesi. Tapi subhanallah, lu mati wayah banjir. Kuburan sing dikethuk niku babar pisan mboten wonten toyone. Lho kok iso metu karomah sing model kaya ngoten niku mboten nalar. Wayah banjir, dadi kuburan dukur niku wonten banyu. Ning sing dikethuk dipersiapkan untuk mengkubur beliau itu mboten wonten toyone, ngembes mawon mboten. Ki aneh. Damelaken kuburan niku ten cepitane wit jati. Dadi wit jati loro ten tengah-tengahe. Oyote niku mboten wonten. Lha kula tanglepne, apa ora ana oyote to? Mboten wonten. Lah terus oyote parake nondi? Lha wis diketokke karo main dening Gusti Allah. Mangkane muga-muga ngene iki iso ngasilno barokah. Soale lek berdasarkan hadis sahih Bukhari Muslim nika, inna lillahi ta'ala malaikatan sayyaratan. Iki kok mantuk-mantuk ngerti artine apa? Hah? Enggak ngerti kok ngene-ngene. Ngantuk kok matane melorok. Ngono kuwi malah bingungke penceramah tak kandhani. Penceramah ku ningali jamaah tujuane kalih ngukur kefahamane jamaah. Ya kira-kira sampun faham diteruske keterangane, yen kira-kira tesih bingung dereng faham dibaleni diperjelas. Yen jamaah kok mantuk-mantuk dianggap wis faham, berarti ra perlu diterangke meleh. Ha kira-kira jamaah kok ndongong. Nah, berarti urung mudeng perlu dijelaske. Mangkane kowe nek goblok aja macak pinter. Bingung ke penceramah. Aku maca urung rampung wis ngene. Gusti Allah kuwi gadah malaikat khusus sing ditugasi ngelencer. Jadi malaikat iki ana sing penggaweane kelenceran, tugas teko Gusti Allah. Nyapo ngelencer kuwi? Ngopi jareng. Malaikat iki ora doyan kopimu. Madosi majelis dzikir, madosi majelis ilmu. Berarti nglencer ten pundi-pundi. Mangke lek sampun kepanggih kados ngeten niki malaikate sami mara, sami rawuh. Lho panjenengan ten mriki niki didampingi para malaikat. Panjenengan ten mriki dikepung kalih para malaikat. Demi Allah, malaikate sing rawuhno kene iki luwih akeh timbang menungsane. Mangkane wis tok sampean najan ngantuk ora masalah, tutukno olehmu ngantuk. Panggah dikancani malaikat, gek malaikat nek wis ngumpul ten mriki niku sami ndongake panjenengan sedaya. Mboten namung malaikat sing ten mriki, sing malaikat sayyarah niku ning sedaya makhluk daratan, sedaya makhluk lautan niku sami istighfar nyuwun dateng Gusti Allah njaluke ngapura ten gene para jamaah sing istiqomah nderek zikir, nderek selawat, nderek ngaji kados panjenengan. Kowe kok ngomong amin apa ya wis iso istiqomah? Mangke lek malaikat niku sampun kepanggih wonten majelis kados ngeten iki, undang-undang kancane sing ten langit mriko. Halumuni. Malaikate ngono, come here, come here. Ki malaikat teko Inggris soale. Weh, nglumpuk omrene, nglumpuk omrene. No wates. Akhirnya malaikat sing ten langit wong diundang kepireng sami gembolong gemberuduk ten mriki ngumpul ten mriki sami ndongake panjenengan. Mula yen panjenengan saged istiqomah nderekke majelis ngeten iki insyaallah gesange selamat barokah. Amin. Nah, mangke yen panjenengan sampun sami kondur sak bibare acara niki, mulane lek kondur ngentosi bibare acara ngentosi donga. Urung ngantos donga kok kundur riyen, biasane mbuh nemoni apa-apa ngono kok. Nyen ngapunten, panjenengan kundur saking majelis niki, malaikat nggih nderek kundur. Akhire ditangleti kalih Gusti Allah, min aina jiktum? Seliramu kabeh teko ngendi e para malaikat? Gusti Allah tanglet ngoten niku, wa huwa a'lam. Janjane Gusti Allah nggih pun pirsa. Ning nyapa kok nganggo tekon. Wong wis ngerti kok takon. Niki mun sering kula aturke to. Niki pelajaran kangge kula panjenengan. Najan kula panjenengan niku pun ngertos yen panggih kalih tangga, panggih kalih sedulur, panggih kalih kanca takono, jere wong kene ya tekono. Halo. Contongmu lho diunekke. Wong ketemu wong kok mbidek kae. Kayak lambene lincit. Cangkem irung batuk ngelumpuk ngono. Kuwi wong apa begejel? Pangapunten. Kepanggih tangga badhe ten pasar, nggawa tas, pakaiane arep nyang pasar. Ya wis ngerti nek arep nyang pasar, najan sampean wis ngerti nggih tekono. Mbak, ten pasar, Mbak. Ngono. Sing ditekoni nggih sing sae lek jawabi. Nggih, wong karuan pakaiane kaya ngene. Kadang-kadang sing ditekoni yang gregetke, arep nyang pasar, Mbak? Gak, arep tandur. Masa ana wong tandur kok nganggo klambi apik karo nyangking tas. Lho ngono kuwi Gusti Allah wis ngerti ning tekon. Niki pelajaran kangge kula panjenengan. Najan wis ngerti nek ketemu kanca, ketemu tangga nyapa. Simbol seduluran. Wong pinter-pinter ya do tiru kok. Nek pas upacara ngono kae. Sing dadi pemimpin upacara karo pembina upacara, komandan karo inspektur ya wis padha ngertine to. Ngono iki komandan ya atek lapor nggo nek inspektur. Lapor, upacara siap dimulai. Inspektur ya janaki laksanakan. Padahal wis padha ngertine. Masa ana dilapori komandan kok lapor upacara siap dimulai, dari inspektur jawab wis ngerti. Gusti Allah nggih wis ngerti. Ning para malaikat dipun tangleti, min aina jiktum? Malaikat sliramu teko ndi kabeh? Akhire malaikate jawab, saking wates. Wates ndi? Bergempol. Bergempol ndi? Tulung Agung, nyapa kok nyang kono? Kathah tiyang. Ten mriku niku kathah tiyang sami ngumpul. Akeh po? Akeh banget. Ribuan. Ana sing kerudunge pink. Ana sing kerudunge putih. Ana sing nganggo iket iku kenceng ngene. ana sing ngikete model anyar mering, mulane mering sak utek-uteke. Wong itu saiki aneh-aneh. Wong untu e dipageri kok. Lah sing arep nyolong untumu ile sapa? Ya ana sing kopiahe putih, kalungan surban ireng lorek-lorek jenenge Kaji Suntoko. Wong elemu kadang-kadang yang menggaya nganggo kacamata. Ana sing kupluke mering. Nyapa wong-wong kok padha ngumpul, nggih selawatan, nggih ngamalno nariyang, nggih zikir, nggih donga. Lah wong-wong kok direwangi ngumpul ngeleset nganti tengah wengi, kepingin apa to janjane? Apa kepingin roh makhluk sing jenenge Anwar Zahid kuwi? Boten gak blas wong Anwar Zahid kok te pengini. Ono apane? Nyapa wong-wong kok do gelem nglimpruk kumpul nganti wengi ngono kuwi? Jerene Kaji Suntoko rambut nyatane dada-dada kabeh ampe aku. Sepurane Pak Kaji, dengan adanya saya pamormu jadi hilang. Kaji Suntoko dibandingkan Anwar Zahid ya ora ana apa-apane, Bro. Wong biasane sing mengidolakan Kaji Suntoko kan ibu-ibu to. Ya sepurane wong kalah benter kok. Ngene kene gak padha ustate ora oleh ngene. Nek sampeyan kualat ning elokke. Nah aku rapopo kan levelnya di atas sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nalika ditangleti kali Gusti Allah, nyapa to wong-wong kok direwangi ngleset-ngleset sampai tengah wengi do ngenteni zikir, selawat, donga, ngaji. Anu kepingin ridho panjenengan, kepingin swarga panjenengan. Lho apa wong-wong sing do nglimpro kae do ngerti swarga? Nggih dereng nate. Lho urung roh swarga iki kepingine kaya ngono. Nggih. Lho umpama kok ngerti kenikmatan swarga nu paling tambah kepuingin banget ya malaikat ya eram. Malaikate kok mblitar kok. Eram. Wong urung weruh swarga urung tau ngrasake nikmat swarga wis do kepingin. Umpama kok diketokke temen, umpama kok ngerti tenanan nikmat swarga no malah do kepingin ya ya nggih mestine. Lah terus ketoke kok ana sing betu witik do wedi kae apa? Nggih wedi wedi murka, wedi bendu, wedi laknat kalih wedi nerakane panjenengan. Lah apa wong-wong kae wis do ngerti neraka? Nggih dereng. Lah umpama kok ngerti neraka no malah wedine tenanan ya nggih paling. Eram. Lho, intine di ujung hadis ini, hei para malaikat saksenono. Iki endinge iki, bahasa sekarang endinge. Mboten paham nggih? Wong jenengane ora paham apa meneh tiyang-tiyang. Lho, endinge hadis iki lho sing penting para jamaah. Jadi di akhir hadis, di ujung hadis iki Allah terus dawuh ngene, hei para malaikat saksenono ya kaya wong-wong sing rawuh nanggone majelis, wong-wong sing do ngumpul teko nanggone majelis kaya kabeh dosane tak ngapura. Amin. Wae pokoke jenengan melu rawuh ten mriki najan ngantuk-ngantuk kier-kier katut malaikat ilek nyatet borongan. Jenengan kalih Pak Kaji Sun ngene iki oleh padha ganjarane ridane Allah. Bedane engko ya nek muleh kula kali Pak Kaji Sun insya Allah nggih olehe padha ridane Allah syafaate Rasulullah, ning bedane akeh aku. Yo jelas akeh aku beda level kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho ngeten lho barokahe nderek ten majelis niku iso gojekan kalih kanca, iso dadi kathah sedulure. Nambahi silaturahim, nambahi wawasan keagamaan, nambah sensitif atine jenengan krana zikir, nambah kathah kesempatan untuk mendapatkan syafaate Kanjeng. Amin. dek sing paling penting niku di ngapura dosane dening Gusti. Lha nek wis di ngapura dosane kalih Gusti Allah, jenengan nyuwun napa ya mesti diparingi. Mangke niki rahasia, mungkin kalau Pak Kaji Sur nurung tau disampaikke. Jenengan lek tepak nderek amalan ngeten niki secara pribadi jenengan donga kanggo panjenengan. Diem-diem minta ke Allah. Iku soalnya waya soal mustajabah. Orang usah ngenteni donga bareng-bareng sing dipimpin karo wong iki. Jenengan lek tepak nderek ten majelis ngeten niki secara pribadi meneng-meneng jenengan nyuno datang Gusti Allah. Ya di samping mengamini donga jamaah, ning atine panjenengan jaluk, ya Allah Gusti, anak kula niku Gusti tasih seneng. Gusti Allah. Kadang-kadang ten majelisan melok selawatan tapi rampung niku yo gendaan Gusti Allah. Nyuwun nyuwun dateng panjenengan ya Allah, panjenengan dandosi kelakuane anak kula niku Gusti. Ngono, ya Allah. Dadosaken rumah tangga kula sakinah mawaddah rahmah barokah. Perkuatkan cinta dan kasih sayang saya dengan suami saya ya Allah. Ngono jaluko ya Allah, utange lunas ya Allah. Dikon utang nek. Nah wis saiki ngoten. Pokoke pesen kula, lek jenengan nderek majelis ngeten iki di ngapura dosane karo Gusti Allah. Lek wis di ngapura dosane karo Gusti Allah, nyuwun sak nyuwun niku mesti diijabahi. Niki lho rahasiane. Nek dosane di ngapura niku resik. Wong niku nek resik nyuwun nang Allah gampang diijabah. Makane wong sepuh biyen niku mboten kokean dosa. Dungoe mandi-mandi, kadang dungoe ra bejaji. Nek fase ya tebih wong biyen niku ilate kaku-kaku maca Arab niku mboten saged. Nah, mulane kula niku lek enten kiai-kiai desa ndonga tak amini kula. Amin kula khusyuk, amin kula tenanan. Kuwi soalé resik, soalé bersih. Dereng kena virus. Najan ora fase le maca Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngapiat tampil jasad wa jiyadat tampil ngilmi wa barokat tampil rezeki. Kula amine tenanan kula. Ora kaya ustaz model anyar-anyar ngene iki. Kadang fasae masuk Allahumma inna nas'aluka nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Lah muni kafi nganti indil-indile mencolot. Berarti tambahi le selawat Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman wa ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqud. Ya Allah, dadi atine wis bersih niku nyuwun sak nyuwun ditulungi karo Gusti Allah. Kula niki kadang-kadang ya nate ngaji kapan niku wonten daerah kidulan niku. Kula dereng minggah teng panggung, ning panggunge apik ora kaya iki. Nang panggung kok ulik-ulik. Lah nganti kula teng mriki salaman kali Pak Camat ambleg iki lho. Lah sing garahe ya lemu kono. Kula dereng minggah panggung niku tasik lenggah kursi nggih. Terus ten wingking kula kira-kira gang baris ketiga niku enten ya Allah wonge pangapunten nggih. Wong niku ora pati bejaji. Nganggo klambi cekak, sarunge lo ngepir. Cewincing dhuwur seh ngono nek sarungan. Modele sarungane dhuwur sisih ngoten. Ngepir, klambine cekak, kopiah iki serontok rontok mbawuk. Sandalan jepit. Begitu kula dipanggil MC badhe munggah panggung, kula ditututi godhek ning digapyuk, dibisiki kula. Gus nek ngaji sing ikhlas nggih Gus. Ya mek ngono tok lek nasihati kula mboten ngangge dalil qola ta'ala. Ora ngetokke Gusti sallallahu alaihi wasallam ruwiyan mboten. Ya mek Gus nek ngaji sing ikhlas nggih Gus. Ngoten niku mancep tenati kula nasihatene rasane tembus tekan utek. jeduk. Ya sepurane nek kaget wong bahasane ben mantep wong ceramah iku diono intonasine. Ceramah nang datar iki biasane ra patek laris. Isone ya meng gandul jamaah-jamaah ngono kuwi. Dadi menengo kowe, ngene iki tak kei semangat ben tambah motivasine. Dadi bahasa intonasi jeduk ngono kudu ngono. Mosok nggih intonasi kok jeduk. Lembeng iki jenenge. Tembus utek jeduk. Tekan jantung tok gone ati. Padahal nasihati ora ana arepe, ora ana dalile. Ya cuma Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih, mantep ning ati ngalang-alai dalil sing fase-fase niku. Kula badhe munggah panggung golek tanggane ini lho bingung. Nang ndi iki mau tanggan? Bareng tekan dhuwur tolak nek kaya wong linglung. Ceramah bareng ya kula ngaplung. Soale kelingan Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Mudun niku lho sik kelingan, dikeki mangan ora kolu. No mobil niku ya eling-elingen nek Gus. Ampek turu lho ipen-ipenen Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Saestu kula mantun dinasihati niku saking mancepe ten ati kula saking barokah. Meh 5 wulan kula diundang pidato niku tahu mikir sangu, gak tahu mikir amplop, gak tahu mikir ngono-ngono. Saestu meh 5 wulan. Tapi wis suwe saiki wis lali. Wis biyen wis lawas wis anu. Lawas. Mbok saiki kok kelingan. Gara-gara ning Pak Kaji Sun niku. Wong jenenge celokane Sun tukang ngesun. Allahumma sholli ala Muhammad lo. Sun iki maknane reksa sira. Iki kongkon ngono kok iso. Matahari kok ngono. Matahari iki panganan jajan sing bolong-bolong kae lho jajan matahari jenenge. Allahumma sholli ala Muhammad. Lane kula sering damel cerita, wong biyen niku dongane kadang mek ngono kuwi tapi mandi mergo resik-resik. Sekali lagi manfaatkan majelis kaya ngeten iki ngatah-ngatake donga dateng Gusti Allah. Wes saiki mbahas Isra Mi'raj sithik ae ra usah oke-oke. Mumpun kathah didhawuhi jenengan. Sithik mawon. Kata-katae ngaji tentang Isra Mi'raj niku ak bahas oleh-olehe Kanjeng Nabi. Nalika Isra Mi'raj niku diparingi hadiah alat kanggo marak sebo sowan dhateng ngarsanipun Gusti. Ora ana umat sing dikeki alat sebo sowan nang ngarsane Gusti Allah nek gak umat Islam niku mboten wonten. Makane terus diparingi perintah kewajiban salat. Wis. Iki ringkes-ringkes mawon. Ya ten jene Sahih Bukhari Muslim nih. Asline menurut riwayat kewajiban salat yang diberikan Allah kepada Rasulullah dan umatnya niku awale kan 50 kali dalam sehari semalam, betul? Itu Kang Soteng yang njaluk teh bareng. Ngaku lo dikeki ora tak ombe. Ganggu konsentrasine wong ngaji. Diteruske mboten? Nggih. Kula wangsuli nggih. Lek menurut riwayat awale kewajiban salat yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah dan umatnya itu kan sehari semalam 50 kali, betul? Betul sampean enggak ngerti ya wis nyauto betul ngono lho urusane ben cepet. Asline 50 sedina suwengi. Nah, akhirnya terus oleh diskon kariping 5 sehari semalam tinggal 5 kali. Tapi walaupun 5 kali fadilahnya nilainya sama dengan 50 kali. Lah ngoten nggih? Mbah rapati semangat tok. Ngono ngenteni dikongkon. Walaupun 5 kali tapi nilainya fadilahnya sama dengan 50 kali. Lha saiki sampean rungokke. Wong sing asline ping 50 sedina suwengi kok iso kariming ping 5 niku jasane sinten? Atas sarane sinten? Heh, kuwi ngono atas jasane wong mati, atas sarane wong mati, usulane wong mati. Modelmu kaya ra ngandel to tak omongi. Sapa kuwi? Nabi Musa alaihi salam. Kanjeng Nabi kan kondur saking ngarsane Allah tekan langit ke-6 kepanggih kalih Nabi Musa. Lah waktu niku Nabi Musa tasih sugeng napa sampun sedo? Ya Allah ora jawab iki rupane ayu-ayu ono tibake. Nabi Musa waktu niku tasih sugeng napa sampun sedo? Nggak ono sing ngomong sik urip lho. Nabi Musa itu udah 5000 tahun lebih wafatnya sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu. Nabi Musa sampun sedo manggihi Kanjeng Nabi ten gene langit ke-6. Tanglet. Lha niki lho bukti nek wong ni asline mboten mati, namung pindah alam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ditangleti ngeten. Saking pundi ya Rasulullah? Saking ngarsane Allah. Wonten perintah nopo? Paringi kewajiban salat sedinten sedalu ping 50. Hah? Ping 50. Lah wong 5 e kecandak wong wates sik dinyangok. Jare Kaji Sun subuh dipepe. Niate usul li fardhu subuh rakaatin mustaqbil kiblati kawanan lillahi taala. Ora mung trimo ngono wong salate gelek ditinggalke kok. Yang harusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali kok. Niate dirangkep-rangkep pulangane Pak Kaji Sun usul li fardhu subuh wal dzuhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi taala. Pun-pun jenengan nyuwun diskon ten Allah, nyuwun kortingan. Mboten ngira kuat umate panjenengan lek kan salat sedinten sedalu ngantos ping 50. Jenengan wangsul ten Allah, nyuwun korting. Manut Kanjeng Nabi, wangsul ten Allah. Ya Allah Gusti, nyuwun diskon umat kula niku ringkih mboten kiat nek salat sedinten sedalu ngantos ping 50. Ya wis, tak kurangi 5. Tari 45. Wangsul kepanggih melih Nabi Musa. Terus pun dihasilnya ya Rasulullah. Alhamdulillah dikorting gangsal kantun sekawan dosa gangsal 45 kok kantun. Umatmu yang model kaya ngene-ngene iki menang seragame tok. Mbok wis lunas mbok urung kok. Lha kon salat sedina suwengi nganti ping 45 apa ya kuat? Ora ngira kuat jenengan balik nyuwun diskon melih. Balik meleh di diskon gangsal wangsul ketemu Nabi Musa alhamdulillah kantun sekawan dosa. Sekawan dosa kok kantun? Mboten kiat balik meleh. Di korting 5 kari 35 kon balik meneh. Korting 5 kari 30 kon balik meleh. Korting 5 kari 20 kon balik meleh ngantos kantun gangsal. Sampun Nabi Musa kantun gangsal. Gangsal kok kantun? Saman balik njaluk kortingan. Gak kuat umate sampean. Akhirnya pripun jare Kanjeng Nabi, pun Nabi Musa, kula izin pun. Izin kula ngemis wis ping 9. Izin kula kuat ora kuat wis 5 niku kula trima. Wis deal. 5 kula kan balik melih nyuwun korting melih kula pun izin kula. Pun kula trima. Lho niku rak jasane wong mati to. Ngene jare sapa? Wong niku mati terus gak roh wong sing urip. Wong no alam barzah niku hakikate urip namung pindah alam. Buktine oh hadise yo sahih, innamal qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Alam kubur, alam barzah kuwi ana kalane dadi taman di antara taman-taman surga, ana kalane dadi jurang dari jurang-jurang neraka. Berarti wong sing no alam barzah kuwi ana kalane ngrasakno nikmat swarga, ana kalane ngrasakno siksa neraka. Baleni, wong no alam kubur, wong no alam barzah kuwi ana kalane wis oleh cipratan ngrasake nikmat swarga. Kenikmatan barzah sing tembusan teko swarga, bocoran teko swarga, ana kalane ngrasakno siksa barzah sing bocoran teko siksa neraka. Ngrasakne lho, iso ngrasakne niku mati napa urip? Oh, gak patek cerdas iki mungkin. Iso ngrasakne niku berarti mati napa urip? urip, nek mati ora iso ngrasakne, wong mati ora. Wong iso ngrasakne nikmat kubur, iso ngrasakne siksa kubur, iso ngrasakne niku tandane urip. Lah sing ten alam kubur niku ngerti keadaane sing tesih ten alam donya. Mung mawon kula panjenengan sing ten alam donya niki mboten ngerti keadaane sing ten alam barzah. Ada pemisah, makane barzah nganggo khok niku artine pemisah. Sing ten alam kubur ngertos kahanane kula panjenengan sing ten mriki kaya ngene iki mbae panjenengan yo ngerti lah kae putuku kae ndongso ngisor salon kae ngantuk kae ngiler pora kae putuku ning sing ndongso ngisor salon kan ora ngerti mbae sing no alam kubur to ngene iki wong diomongi kadang sik dalile ndi lek sing no alam kubur kae ngerti sing sik no alam donya ning sing ning alam donya iki ora ngerti sing no alam kubur dalile ndi ora usah dalil dalile TV sampean lek ndeleng TV sampean lek nyawang TV sampean ngerti wong sing nang jero TV ning wong sing nang jero TV kan ora ngerti sampean ngono kok bingung golek dalil ngene dadi wong e aja oon-oon. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong nyatane iso maringi saran teng ngene Kanjeng Nabi kok sing asline salat kewajibane ping 50 kantun ping 5 niku rak ya jasane wong mati. Ngono kadang ana sing komentar, wong mati kok dijaluki. Dijaluki apa? Wong adus dhewe ora iso. Wong koplak. Oh, dijaluki nomor sih. Zaman ini lo berdijak sholawat nariang nganti umur kok iso ngomong ngono. Sing ngomong liyane ya akeh. Wong ratune ngono modele kok. Yen pangapunten, wong nyatane lo saged maringi saran. Berarti nggih urip kados nika Nabi Ibrahim alaihi salam. Manggi Kanjeng Nabi ten langit tertinggi, langit sabitu. Niku Nabi Ibrahim sendenan Baitul Ma'mur. Kepanggi Kanjeng Nabi kan, ya Rasulullah, kirim salam ten gene umat panjenengan, anak putuku kabeh. Sampeyan iki dikeki salam karo Nabi Ibrahim. Mangkane terus selawat sing nggone akhir salat niku. Gene tasyahud akhir niku selawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Saman nggih tasik ndamel Ibrahim nggih. Nggih mbok menawa mbok ganti Sulaiman ben ketularan sugih e ngono. Ya ora oleh kama sholli ta'ala sayyidina Sulaiman wa ala ali sayyidina Sulaiman ben ketularan sugih e. Utawa sing rupane buruk-buruk ben rada ganteng diganti ala Yusuf wa ala ali Yusuf ora oleh. Apa meneh mbok ganti ala Suntoko tambah ora oleh. Nabi Ibrahim niku kirim salam, ya Rasulullah, sampaikan salam kula dateng umate panjenengan. Innal jannata turbatun thayyibatun. Ora ngerti artine to. Nek kaji sunne ra mudeng apa meneh sampeyan. Sak temene wis to meneng kowe. Kowe iki ora melok urun yo cerewet kowe iki. Ngapunten Pak Haji ngene iki ben ora merem jamaahe sampean. Ben ora merem. Aku seneng Pak Haji kapan-kapan lek ana kesempatan iso bareng meleh, sareng kalih jamaah ACSN. Seneng kula bareng kalih jamaah selawat, kula ngaji bareng kalih jamaah selawat. Seneng banget kula. Sering lek teng daerah Jawa Tengah sareng Habib Hilmi, sareng Habib sering, seneng lek Habib Sun. Untuk bu sepurane bu idolane sampean tak poyo ibu. Yo ben-ben ra anu nemen-nemen. Soale kan pamore ilang dengan kehadiranku. Sorry Pak Haji, fane jenengan ganti ngefan aku saiki. Yo gak sak teruse kok sedalu iki apane. Ngepoling apa piye yo adoh kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Pesene Nabi Ibrahim ngene, swarga kuwi tanahe subur banget, neng tesih akeh sing bera. Ngertos bera nggih? Apa bera niku? Hah? Oh ya nganggur. Nganggur kaya bojomu sing bera kuwi. Lha kowe anyang-anyangen terus ngono. Tanahe swarga kuwi subur banget ning sik akeh sing bera. Kaya eman to. Wong tanah subur kok dijarke bera. Maka berlomba-lombalah umatnya panjenengan niku kan berlomba-lomba sing akeh fadziru min zar'il jannah sing akeh leh nandur tanaman swarga. Kula kirim salam ten umatnya panjenengan. Ke swarga niku tanahe subur banget ning akeh sing bera. Eman ning ora ditanduri. Mula kula kirim salam umate panjenengan ken sing akeh leh nandur tanaman-tanaman swarga. Benjing panene niku ben akeh leh ngunduh. Kanjeng Nabi lajeng tanglet, wa maghirusul jannah. Lah tanaman swarga, tanduran swarga niku napa Nabi Ibrahim? Kembang api go nyumet lambemu. Kuwi soal kelingan mau. Kembang kenongo ing jero guwa bar nyanyi ngono to kowe emang. Mulane lambemu mambu kembang kenongo. Kembang kenongo biasanya ditandur no kuburan. Hi. Lah. Tanduran swarga niku napa? Sing mangke umat kula ken ngatah-ngatah keleh nandur. Akhirnya Nabi Ibrahim dawuh, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah hil azim. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah hil azim sing kuatah leh zikir niku subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim kali haukalah niku la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim niku ijazah langsung saking Nabi Ibrahim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim niku kan sing akeh nek kanjeng Nabi memperkuat kalimatani khafifatani 'alal lisan habibatani lirrahman thaqilatan fil mizan. Ada dua kalimah ringan diucapkan lisan, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, berat di atas timbangan. Jadi amal niku benjing berwujud berbentuk. Sampean maca Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil awqat wa tanfarju bil kurab. Niku benjing dados bentuk. Buktine wong ditimbang mbah rupa gunung, mbah rupa apa? Itu gunung kembar. Lha wong ditimbang kok namine ditimbangi mesti berupa jisim. Jadi amal-amal panjenengan niku benjing ten akhirat niku dalam wujud. Dadi wujud jenengan zikir, jenengan sholawat niku dados jisim, dados jirim, benjing berbentuk terus ditimbang. Lha niku tanduran swarga ana rong kalimah dicintai karo Gusti Allah, ringan diucapkan lisan tapi berat di atas timbangan amal kebaikan. Iki penting diakei terutama sing amale akeh sing elek dosane ngebot-ngeboti timbangan. Kan jondil to timbangan amal apikmu ming sithik. Nah supaya antep timbangan amal apikmu, ae diseni subhanallah bihamdi subhanallahil azim tejel. Dadi antep timbangan amal ditambahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kan ngatah-ngatahkan leh zikir pun lah tekan jamaah Pak Kajisun sayang sama aku abaikan yang di samping salon ini pede banget ngeten ya. Lah kok umpama tak kei nomerku ya sit beda, HP mu ra payu, Bro. Kok eneng ya wong pede niku ngono. Iki makhluk planet ndi mu ngono ya. Padahal sing dihadep iki wong standar internasional lho. Saiki ngene, la zikir kuwi asline ngene, tarditu bismillah lisanan au fikratan au qalban. Mengulang-ulang, mengingat dan menyebut nama Allah dengan lisan, dengan pikiran, dengan hati. Tujuannya apa? Untuk merangsang agar kita selalu menyadari keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mudah dilakoni wong-wong awam sing nembe belajar zikir kados kula panjenengan. Kan nembe dalam taraf belajar. Soale zikir nek arep ditenani niku angel. Hakikat dari zikir itu adalah melepaskan diri dari kelalaian dan kelupaan, kemudian memenuhi hati dengan Allah sehingga apapun selain Allah enggak bisa masuk ke dalam hati karena sudah tidak ada ruang lagi. Hati sudah penuh dengan Allah. Tapi iki angel, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus. Mbok sing kalungan serban iki mbok iso mbok durung. Lek sing nyekeli mic sing ceramahi urung iso. Urung iso. Melepaskan diri dari kelalaian, dari kealpaan, dari kelupaan, kemudian memenuhi hati dengan Allah sehingga apapun selain Allah enggak bisa masuk ke dalam hati. Apa mana makhluk model ngene iki wis ora iso mlebu babar pisan, sudah tidak ada ruang lagi, yang mengisi hati cuman Allah, yang lain enyah, yang lain hilang. Tapi iki angel, angel, angel, kadang-kadang masih menghantui terus ngene iki model. Kadang-kadang masih menghantui. Wong lambe wis Allah, Allah, Allah, sik ketokan, sik ketok-ketokan. Kadang-kadang sik menghantui. Allah, Allah, Allah. Kadang-kadang sik menghantui lemune ngono panganane lak akeh. Allah, kadang-kadang ngono. Isih dihantui perasaan koyo ngono lho, kiai nek wis tenanan ya lemu ngene iki. Tirakate wis bar. Panganane terdik iki. Ya ora, sing kurui perkara ora ana sing dipangan. Ora ana sing dipangan. Lah, terus saniki ngeten. Manfaate zikir iku ketoke sepele tapi larang regane. Wong Kanjeng Nabi nate diatur kali sahabat, "Ya Rasulullah, kula niki sampun sepuh, tenaga kula sampun ringkih, sampun boten kuat kula. Kula ngertos kathah amal-amal kesaenan tinggene agama Islam. Nek kula lampahi sedaya kula jelas boten kuat, mung kula pun ringkih, tenaga kula pun boten kuat." Pramila akhbirni ya Rasulullah, kula nyuwun diparingi pituduh, kula nyuwun diparingi bimbingan setunggal amal mawon sing enteng lakonane, gampang dilakoni, mboten abot-abot, mboten ngrepotke, tapi ganjarane gedhe, fadilahe gedhe, saged dados andalan kangge kula benjing ten akhirat. Kula saged mlebu swarga mbalep wong-wong sing do ahli wiridan, wong-wong sing do ahli ibadah, wong sing alim-alim kae kalah kalih kula mlebune swarga dhisik kula. Nek kaji sunah ada apanya? Lah Kanjeng Nabi terus dawuh, "Oh, gampang kuwi. Ana regane mergo zikir niku ruhul amal." Nyawane amal niku zikir. Amal apa wae yen ora ana zikire, niku padha karo jasad gak ana nyawane. Sedaya amal ibadah itu merupakan jisim. Amal ibadah napa mawon kuwi ibarat jasad. Lah zikir itu ruhnya. Maka sekali lagi, ada amal ibadah tapi tidak ada zikrullah di dalamnya. Amal ibadah apapun yang tidak mengandung zikrullah itu ibarat jasad tak bernyawa. Podo karo patung, podo karo boneka, podo karo degumbal mukio. Coba Bro, misale ana boneka wayu langsing bodine wapi kaya biola, lekuke loro. Dadi nek disuwiti yo enak. Kan lekuk loro modele. Nek ngene iki kan ngene tok. Pakaiane wapi, ambune wangi, ning hei boneka wayu, bodine api, pakaiane larang, ambune wangi, zaman gelem ngerabi. Soale gak ono nyawane. Demikian pula ibadah apapun yang tidak ada zikrullahnya itu nilaine koyok boneka, nilaine koyok gombal mukio. sampeyan salat wis Allahu Akbar. Entul-entul jer-jer diguling-guling ndut-ndut, entul-entul jer-jer diguling-guling ndut-ndut. Atimu ra nyambung blas karo Gusti Allah. Iki catetan buku amalmu, gombalmu kiyo. Sampeyan iki kiyer-kiyer, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamam. Ning atimu yo ra mikir, ora nyambung ning Kanjeng Nabi, ra nyambung ning Gusti Allah. Catetan amalmu, gombalmu kiyo. Apa Allahumma sholli sholatan kamilah kok kelingan kaji sun. Wong ngono mbok kangeni. Kuwi catetane ning buku amal ya gombalmu ki ya. Makanya amal, semua amal itu jasad. Zikir itu adalah merupakan rohnya. Mulane zikir itu paling penting. Kanjeng Nabi ditangleti kali para sahabat, "Ya Rasulullah, adakah amal dalam Islam yang lebih utama daripada salat, lebih utama daripada puasa, zakat, haji, berjihad fisabilillah?" Rasulullah menjawab dengan tegas, "Ada. Apa itu amal yang lebih hebat daripada sholat, zakat, puasa, haji, berjihad fisabilillah?" Kanjeng Nabi menjawab singkat, "Zikrullah." Karena memang zikrullah itu merupakan nyawanya amal. Inti ajaran agama Islam itu rukun Islam yang lima, semua merupakan wadahnya zikir. Gak percaya? Buktikan. Rukun Islam. Rukun Islam yang pertama napa? Lho lak gak nyaut. Kula niki kersane jamaahe Pak Kadisun iki cek semangat dikire, semangat lek majelisan ngono lho. Rukun Islam yang pertama napa? Syahadat niku jelas wadahe zikir. Asyhadu an la ilaha illallah. Nyebut risalah Gusti Allah, nyebut ketauhidan, kemahaesaan Allah. Jelas wadai zikir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nyebut risalah Kanjeng Nabi. Wadai zikir. Rukun Islam yang kedua, salat. Jelas merupakan wadahnya zikir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an dengan tegas, "Wa aqimish sholata lidzikri," dan dirikanlah salat untuk berzikir kepada-Ku. Jadi seluruh rangkaian salat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram, Allahu akbar, sampai terakhir ditutup dengan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi." Assalamualaikum warahmatullahi. Itu merupakan wadah zikir. Makanya dalam sholat itu ada bacaan-bacaan, ada zikir-zikir, supaya kula jenengan iku nyambung datang Gusti. Apapun yang bisa melalaikan Allah selama sholat harus dihilangkan. Apa wae sing iso ndadekke panjenengan lali nyang Gusti Allah selama sholat kudu dihilangi. Makanya wong sholat itu dikongkon khusyuk atine, khusyuk pikirane, khusyuk rogone, dengan khusyuknya hati-hati menjadi sensitif, dengan khusyuknya otak pikiran, hati menjadi otak menjadi kreatif, dengan khusyuknya raga sekujur tubuh menjadi produktif, nyambung nang Allah. Makane apa wae sing iso nglalekke Allah selama salat kudu dihilangi. Mun nanti kula aturke, gak oleh menahan makan dan minum. Artinya waktu sholat sudah masuk, makanan minuman siap, perut lapar, ini sholat dulu baru makan atau makan dulu baru sholat? Yang benar makan dulu baru sholat, cuma makan jangan terlalu kenyang. Kenapa begitu? Ya biar sholatnya tidak kepikiran departemen perbadokan. Lainnya sampean sholat dulu baru makan, mesti selama sholat iya karena butuh iya karena setain sholat adem tenan ditunggu itu nasi sholat ngomong Allah barang silo sholat Allah barang Allah barang Allah barang Assalamualaikum mesti ngono hamba mana subhanallah rabbil ala wa bihamdi bar tenan iki engko amblas pindangku iki Allahu Akbar nyapa kok gak tak tutupi Allahu Akbar ke pindangku ku larang-larang Allahu Akbar akhire ya gak kira konsentrasi mesti lali karo Gusti Allah salate disebutke asalamualaikum nanti bilangin lah tenan sing ngono kuwi tidak boleh pula menahan dua lubang yang di bawah itu karena juga bisa menghilangkan kekhusyuan iso nglalekke Gusti Allah gak oleh ngempet pipis salat ngempet pipis sih. Taman mari wudhu, rampung wudhu, badai sholat, kok kudu pipis, mboten nusar timpet. Mesti lali Gusti Allah, orang iso kon nyambung nang Gusti Allah, ngempet pipis kok. Apa maknanya wong lanang, ngempet nang pipisnya itu, metit no pucuk. Nanti wampet ngini, wis metit no pucuk. Yang gedem, ya kelenyerok. Ini lo tau ngalami wongnya. Selesai wudhu mau sholat kudu pipis. Wes pas nanti turun wedok ya yes. Lho beda suarane kok turun yes. Kadang yes isi ana ngunone barang bisa metu seruitane barang ngono. Lho memenahan pipis itu kalau dari sisi kesehatan ya ndak bagus loh. Marake prostat, marake kencing batu macam-macam ngono iku. Yo gak enak lah salat kok ngempet pipis sih. Mesti nglalekke Gusti Allah. Terus yang belakang al entutu. Yo ora usah diempet lah. Kadang-kadang wis rampung butuh eman kari salate, ngentut diempet mlaku nanti mincuk-mincuk ngene. Nyapo ngono iku banyu ora tuku wudu apa abote. Ya mesti elek toh. Kuwi toh nang tut wudu maneh, totet totot. Ya tergantung ukuran bokong. Ya mbok lek bokonge cilik tipis ya mok tit ngono. Bokong sedengan nyetot nek kuwandel lemu kaya ngene iki ya mesti. Mulane aja parek-parek. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong salat kok ngempet karo ngempet ngono mesti yo attahiyatul mubarokatus shalawatut thayyibatus assalamualaikum salam pit mesti ra ngono. Lah nek daya tahane ora kuat lho diumpet tambah metu kaya panggadawa. Kuwi yo nglalekke Gusti. Zakat kuwi yo wadahe zikir. Lah mau gelem ra gelem jam 12. Zakat zakat ku ya wadahe zikir. Bu mang pikir Bu. Wong kok gelem andum beras, gelem andum duit padahal goleke lo angel. Lek tandang gawe ra karuan polahe bareng tok duwe tok dindum-dumke zakat. Kuwi mergo eling karo sing merintah yaiku Gusti. Mergo zikir yang Allah, gelem andum duit iki mergo eling Gusti. Ana wong andum duit ora eling Gusti Allah kuwi calek. Ada maunya. Ada maunya. Wong iki jan pede tenan. Yo kok suarane penak. Kowe kasete beredar luas. Mlebu dapure Mbak, dapure makmu. Lah nek aku wis karoan dapur rekaman wis karoan. Nek iki dapure makane paling. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun pangapunten biasa gojekan ngoten niki biasa. Mang pirengke ya kersane jenengan niku mboten ngantuk. Dadi konsentrasine ora ming nang kene tok tapi arang-arang nyang kono. Soale kono kan cemburu. Menes. Lagi mboten habis. Sampun. Poso niku nggih wadahi zikir. Lho wong lho kok iso ngempet gelem ngempet gak mangan padahal panganane dhewe ya halal ya tersedia. Petenge luwe, duwe panganan, panganane dhewe ya halal. Lho kok gelem ngempet? Ngelak ana banyu ya halal, ya kok gelem ngempet? Mergo eling karo sing merintah, eling karo sing duwe aturan yaiku Gusti. Pokoke rukun Islam kabeh niku wadahi zikir. Haji jelas wadahi zikir. Nek wis berangkat wis niat bareng karo ihram, pakaiannya dilepas semua diubel-ubel gombal putih maca talbiyah labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak wis ora eling apa-apa wis makane lek wis ten mriko niku Indonesia ku ilang model ya kaya ngono iku. Ayo ngene iku. Majnun, majnun, majnun. Suaya, suaya. Wis gak eling apa-apa wisan. Makane apapun yang bisa menghilangkan kemabrurane haji, iso ndadekke haji ora mabrur niku kudu diilangi. Nggih, ragate kudu halal, sembarange kudu halal. Niku mun sering kula aturke. Nah, pun lah wong niku nek gelem zikir nyebut nang Allah mesti dijogo Gusti Allah mesti diperhatike dening Gusti bejo banget sampean bengi iki lho. Sampean itu mengakseskan diri kepada Rasulullah. Setelah terakses kepada Rasulullah mesti nyambung nang gone Gusti. Soale donga apa wae niku ora iso sampe tekan Allah nek gak melalui Rasulullah. Hoi. Sampean pecinta sholawat, sampean pecinta Rasulullah, bejo banget sampean dipilih karo Gusti Allah. Ngantuk ana meneh amin. Meleke ya perkara aku teko iki kok. Nyawang kadhi suntok kae tambah duweh. Subhanallah. Bejo banget. Lha wong zikir niku kan mengakseskan diri yang akan kehabisan hidup menuju kepada Allah Zat yang memiliki hidup. Ya pas to, wong awak dhewe iki arep kentekan urip, nyambunge nanti gak nggone sing duwe urip. Bejo banget. Sampean punya persediaan hidup yang tidak akan pernah ada habisnya melalui wasilah alat sebo marang Gusti Allah. Setiap saat sampean disambungkan hidup sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya melalui perintah salat niku. Tangi turu isuk is langsung krungu. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung kowe iso model ngono. Yo. Engko habis kerja kan dilu. Masuk waktu zuhur. Allahu akbar. Allahu akbar. Cempreng modele suarane. Ora masuk jarene iku. Bandingno lek kumat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash shalati, hayya 'alal falah. Aduh, Bro. Ya ya wes wes aku kalah kalah maksudnya kalah tuwek karo kalah resek kapan-kapan duel mana ambek aku yo coba aku persiapan mesti hajur mumur. Jadi oh mesane jamaah ayo ono sing mesane jadi disambungkan rakirono sing wani belani ayo belanono kanteni ora duwe bola malah re sampean bolaku bro wek bola iki iki bu bu milih iki apa milih iki gak apa-apa bu, ngundang aku aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi terakses hidupe kula panjenengan datang Gusti Allah terus menerus, berarti panjenengan punya persediaan hidup yang tidak akan pernah ada habisnya. Ini rahasiane. Kenapa? Para aulia, waliullah, para wali murid model ngene iki. Walaupun jasadnya sudah terkubur, tapi hakikatnya masih hidup. Lo ngundang wong lo sing teko semono akeh karena selalu terakses dengan Allah. Jangan nek ngerti ceritane Kanjeng Sunan Ngampel Raden Rahmatullah niku asline rak manggen ten kerajaan, manggen ten istana, melu bibie Ratu Cempo, Ratu Ndworowati sing dinikah karo Prabu Brawijaya. Wek Tile, iki jeneng wong radong pura-pura dong ya model ngono kuwi. Iki berarti biyen kakehan mangan jangan bung. akhirnya tuwuh nang jero dinam metu dadi. Oh, sing ngomong jamake dhewe lho ya gedhek. Lho. Karo bibie. Orang ora mandi, saya tetep mandi aku. Karo bibie, Raden Rahmatullah niki ditawani ngene, "Le, Rahmat, kowe kepengin napa nang Jaluo?" "Pumpung. Kowe kumpul karo bulik, kowe cidhek karo bulik. Bulik iki bojone raja. Kowe nek pengen pangkat, kepengin pangkat apa? Engko tak usulke nang paklikmu sing dadi raja. Nek aku sing ngusul mesti diterima. Kowe pengen dadi pangkat apa? Pengen duwe apa? Ngomongo, mumpung bulik isih ana." Kowe ora ngono ceritane. Iki jenenge virus ya ngene. Ayo virus kan kudu dibersihkan. Iki jenenge wong raro sing kemeruh ya model ngene. Aku luwih seneng wong sing goblok ngakoni gobloke timbang wong goblok macak pinter. Ngene. Kowe pengen napa le? Ngomong le, engko tak usulke nang paklikmu sing dadi raja. Le dadak luwak di luar dugaan jawabane Raden Rahmatullah. Bulek, kula mboten kepengin napa-napa. Kula mboten pengen Mas Picis Raja Brana, kula mboten pengen kekayaan, kula mboten pengen duit, kula mboten pengen pangkat, kula mboten pengen jabatan. Malah wekdal niki kula pamit dateng panjenengan lan dateng paklik raja. Kula badhe uzlah. Uzlah niku menyendiri. Yen dhewe kaya wong iki ngene. Walaupun berada di tengah keramaian tapi kan terasa sendiri dia. Soale ra duwe bola. Merasa terasing di tengah kerumunan. Kecian deh lo. Kula badhe uzlah. Kula badhe tapa brata. Kula badhe riyadhah. Kula badhe khalwah munajat dhateng Gusti Allah. Kula pamit badhe ten ngene ampel dento. Ngampel niku lokasine daerahe dento, diarani dento niku mergo enten putuk sing manggon ten ngene tengah rawa. Ngertos nggih? No tengah rawa, no tengah rawa ana no putuke sing metuntu iki. Nek metuntu ngerti nggih? Kulino goleki sing metuntu-metuntu ngono kuwi. Dadi putuk sing manggon nang gone tengah rawa. Ten mriku Raden Rahmatullah zikir, ngatah-ngatahaken leh nyebut asmane Gusti Allah. Zikir terus ten mriku. Akhire enten pelaut nggih goleki iwak. Ya mesti masa pelaut goleki wong ngene iki. Mandek ten mriku transit. Urusanmu ambek iki lho. Nyapa goleki jamaah. Akhire tenang bro, tenang. Jan tetep akeh boloku timbangane bolone kuwi. Akhire tiang niku transit ten mriku, nderek salat ten mriku, ndelek zikir Sunan Ngampel, nderek wiridan Sunan Ngampel. Diuruk titik terus ana maneh wong golek iwak nelayan mampir mriku transit ten mriku, nderek zikir, nderek salat kalih Raden Rahmatullah diuruk meleh sithik-sithik diuruk gal sithik saiki dadi ampel sakmono ambane. Nah, jamaah niki asale biyen saking muasise nggih kawitane nggih lingkup no pesantren tambah sithik-sithik tambah sithik saiki dadi sakmene akeh berkembang kaya ngeten niki. Padha mawon kula ceramah niku biyen kawitane ya sithik-sithik ngono padha iki biyen ya ora terkenal blas. Saking ana gandul goson malah dikenal wong. Lah nek Kaji Suntoko iso apa sing ngerti? Dadi tinggal sithik lho niki lho barokahe mepet wong alim. Contone iki. Bisa lemune kaya ngene iki lho bendi oleh berkat ora lemu piye? Barokahe mepet wong alim jajal lijen tanpa goson sing doyan sapa? Dadi lho panjenengan nggih saged niru beliau. nyaket karo para ulama sing ambune wangi niku lho jenengan kok ora ya katut ketularan wangine. Makane pentinge zikir bareng-bareng. Ngene iki malaikat lek nyateti borongan. Benjing panjenengan karo kaji. Ya suntoko iki. Nyengungok tok terus balik. Soale lapo kok dhisik nyengungok tok balik, salah alamat. Salah kamar. Dadi lho niki lho berkahe nggih. Berkahe wong nek kumpul kalih tiyang saleh, kumpul kalih ulama, kumpul teng ngene majelis kados ngaten menika. Yo, panggah eling jenenge. Lha kuwi sanggo wong ya perkara mikir utang lho, delok to. Lho akhire ngampel dadi semono akeh. Kanjeng Sunan ngampel niku jasate sampun sedo ning hakikate tasik sugeng. Buktine lho ngundang wong lho sing teko bendina ribuan kaya ngoten niku. Walikane sampeyan to. Ya ta sik meger-meger urip tapi hakikate wis mati. Urip kok diunculi tasbih kok meneng ae. Mestine lek diunculi urip diuncali tasbih ya candakan cek lampu teren. Lambemu mikme suntoko suntoko suntoko suntoko suntoko. Tambah ana sing liru sun gokong sun gokong sun gokong. Lah nek pancene sampean urip mesine dipanggil as-salatu khairum minan naum. Ya jeran talon nek kok malah kelon. Kowe tiru wong iki to. Entek apane ya tambah nemen kok. Wong iki tujuane ngresiki dosa panjenengane. Mangkane wong zikir niku kadang dikongkon banter. Kanggo apa? Wong zikir niku mulai mikir, nyapa to kok afdhalu dzikri kok la ilaha illallah. Kok gak astagfirullah, kok gak subhanallah. Afdhalu dzikri niku lho kok la ilaha illallah. Ternyata rahasiane ning ngene, kula selidiki niku. Wes sak atos-atos ati. Kuwi nek wis kena la ilaha illallah, mesti lulu. Ya ora mungkin jamaah Gusun kok. Jaman itu jamaah kondi. Wong iki jamaah Gusun iso mbok akoni kuwi. Nah, sebagian ya jamaah Anwar Zahid kok. Nggih napa mboten dulur? Krungu kupingmu. Mulane sampean muni la ilaha illallah niku tanpa mengobahkan lambe. Tak jeroan tok. Ora usah obah lambemu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ora usah ngobahke lambe. Wong iku memang bahasane bahasa jeroan. Nata jeroan, ngresiki tayeng-tayenge ati, reget-regete dosa. Mangkane kadang perlu sing mantep. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nyapa? Ngenteyengi nutukine ya kudu sing dok dok dok. Ben cepet resik. Ngresiki tayeng kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kapan resike, Bro? Nek sik belajar kados kula jenengan ya kudu dipancing model ngono ku. Mangkane para kiai mulangi niat kudu dilafatke nggo mancing ati. Arep salat ya usolli fardhul maghrib. Kadang ngono sing kangelan leh nata pancingane angel cara sumur nur leren mancing dhisik. Usolli usolli us us us us us usolli. Karep-karep tiru aku tuh karep. Kan aku gak oleh rampung. Lho kok jam 12 lebih. Mohon maaf. Wong undangane sampeyan iki tanggal 19 iki wis masuk tanggal 20. Wis ganti dino. Berarti pelanggaran Pak Camat. Izin Pak Kapolsek ini pelanggaran iki. Wis ganti hari yo. Nek kurang yo kapan-kapan disambung lagi.